Matahari, tupai-tupai bergelimang tawa, membuka tabir ilahi kebebasan. Satwa-satwa hutan menurut kodratmu, satwa-satwa hutan menyatu. Satwa-satwa hutan terganggu hidupku, satwa-satwa hutan musibah. tua bukan, dan kamu hidupmu satwa-satwa hutan simbamu.